Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Kita masih melanjutkan kitab shalah dari kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis yang terakhir, hadis nomor 231 dari Aisyah, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam rukuk dan sujud beliau, beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Baik. Sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Hadis 232 atau mungkin di cetakan yang lainnya dengan nomor yang berbeda. Dari Abu Hurairah. Abdul Hakim. Baik. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila sholati, jika beliau berdiri untuk salat, yukabbiru hina yaqumu, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika beliau rukuk. Summa yaqulu sami Allah liman hamidah, kemudian beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku, ketika beliau mengangkat sulbahu, tulang sulbinya, tulang punggungnya dari ruku. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau mengucapkan ketika beliau berdiri, Rabbana walakal ham. Summa yukabbiru hina yarfa'u, kemudian beliau bertakbir ketika beliau bangkit. Summa yaf'alu dhalika fi sholati kulliha, kemudian beliau jalankan itu semua di dalam sholatnya. Yukabbiru hina yakum minasnataini ba'dal jurus, beliau bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk. Muttafaqun alaih. Baik. Khanifidina azani wa azzakumullah. Di sini Abu Hurairah menceritakan apa yang beliau lihat dari sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga patokan benar atau kelirunya salat kita itu sesuai atau tidaknya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan beberapa perkara terkait salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Jika beliau menjalankan salat, beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Takbir ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Takbir ini yang disebut dengan takbiratul ihram, dan dia termasuk ruknun min arkanis shalah. Termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat ketika tidak menjalankan takbiratul ihram. Naam. Baik. Di dalam hadis ini disebutkan kapan seseorang itu menjalankan takbiratul ihram. Jadi kapan seorang menjalankan takbiratul ihram? Abu Hurairah menyebutkan, "Idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu." Takbiratul ihram itu dijalankan ketika sudah berdiri. Ketika sudah berdiri tegak, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian mengucapkan takbir, "Allahu Akbar." Itu takbiratul ihram, ya. Di dalam sholat fardu. Sehingga tidak sah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak sah, ya berarti sholatnya tidak sah, karena itu rukun. Ketika takbirnya masih dalam keadaan duduk atau ketika bangkit, ya, sudah berdiri dari duduknya, ketika bangkit belum berdiri tegak, ya, duduk nunggu imamnya takbiratul ihram, kemudian imam takbir, dia berdiri takbir Allahu Akbar, sih belum berdiri tegak, dia masih setengah berdiri, ya, belum berdiri pas. Nah, maka takbiratul ihramnya tidak sah karena harus dalam keadaan berdiri. Jadi bagi yang memang mampu untuk berdiri, sholatnya berdiri, maka takbiratul ihramnya dijalankan dalam keadaan berdiri. Jadi tidak boleh dalam keadaan duduk, tidak boleh dalam keadaan berdiri, mau berdiri, ya. Tidak boleh dalam keadaan mau berdiri. Baik. Dan juga terkadang dijumpai imam sudah takbiratul ihram, ada jamaah yang kemudian sibuk ngelihat jamaah yang lainnya, jamaah yang di belakangnya, ya. Padahal imam sudah mungkin sudah membaca doa istiftah. Ini makmum masih ribut, ya, gak takbir-takbir, ngelihat ke belakang. Setelah itu langsung Allahu Akbar. Nah, takbirnya posisi ngadep ke belakang atau ngadep ke kanan. Nah, tidak menghadap ke arah kiblat ketika takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu berdiri tegak dan menghadap ke kiblat. Itu takbiratul ihram. Dan diingat itu rukun min arkanis shalah. Ya. Jadi tidak sah ketika tidak dijalankan. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah, beliau menyebutkan summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian beliau bertakbir ketika rukuk. Beliau bertakbir ketika rukuk. Ini yang disebut dengan takbir intiqal. Ini yang disebut dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun sholat berikutnya. Takbir intiqal namanya. Naam. Pendapat yang rajih, takbir intiqal itu wajibah min wajibatis sholat. Dia adalah wajib dari kewajiban-kewajiban sholat. Dia wajib dari kewajiban-kewajiban sholat. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Adapun pendapatnya jumhur, jumhurul ulama berpendapat takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Takbir intiqal itu hukumnya sunnah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tidak bunyi. Tidak bunyi. Itu pe, tapi di ini di penggar, tidak. Baik. Takbir intiqal. Naam. Dia termasuk wajib dari kewajiban-kewajiban sholat. Baik. Takbiratul ihram tadi rukun. Takbir intiqal itu wajib. Nah, sudah kita sampaikan, jika dia termasuk ruknun min arkanis shalah, maka tidak sah ketika ditinggalkan. Baik karena lupa atau bahkan dengan sengaja. Harus dijalankan. Jika hukumnya wajib, maka gugur ketika dia lupa. Lupa tidak dijalankan, maka gugur. Tapi dia harus sujud sahwi. Ya. Tapi dia harus sujud sahwi. Ini berbeda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, tapi harus dijalankan rukun itu. Ya, ini bedanya rukun dengan wajib. Ya. Jadi harus tahu bedanya, karena nanti akan ini termasuk rukun, ini wajib, ini sunnah. Ya. Itu semuanya ada imbasnya dengan sholatnya. Ya. Bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar hukum, ini hukumnya rukun, hukumnya wajib, tapi ada imbasnya di situ. Nah. Sesuatu yang dihukumi rukun, maka ketika dia ditinggalkan dengan sengaja, tidak sah sholatnya. Ketika dia ditinggalkan karena lupa, nah, tidak cukup diganti dengan sujud sahwi, harus dijalankan. Ya, harus dijalankan. Baik, misalnya yang termasuk rukun membaca suratul Fatihah. Ya. Ketika itu lupa, maka harus dijalankan. Maka berarti rakaat yang di situ tidak membaca suratul Fatihah dianggap mulgha. Enggak ada. Ya. Berarti kita nambah satu lagi. Nah. Atau taib rukuk misalnya. Kita ingat tadi di rakaat yang pertama kayaknya kita belum rukuk. Ya. Maka enggak sah ini. Rakaat yang tadi kita kerjakan dianggap mulgha. Enggak ada. Nambahi lagi. Nah, itu rukun. Taib. Ditambahi rakaatnya nanti sujud sahwi. Ya. Tapi kalau wajib hanya sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi itu nggak perlu untuk dijalankan sesuatu yang dia tinggalkan karena lupa, diganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya rukun dengan wajib. Baik. Di sini takbir intiqal hukumnya wajib. Naam. Summa yukabbiru hina yarka'u. hina yarka'u. Takbir intikal itu kapan diucapkan? Kapan dikerjakan? Ketika dia berpindah ke rukun berikutnya. Ya. Baik. Tadi dia berdiri. Dia mau berpindah ke rukun. Ini rukun, ini rukun. Nah. Maka takbir intikal itu tempatnya di tengah-tengah. Jadi takbir intikal tempatnya di tengah-tengah. Itulah tempatnya takbir intikal. Di tengah-tengah. Antar rukun dengan rukun. Sehingga tidak boleh takbir intikal itu diucapkan dengan sempurna ketika masih di rukun yang pertama. Atau sudah sempurna masuk ke rukun yang kedua. Nah. Dia masih berdiri. Allahu Akbar. Baru rukuk. Ini berarti takbir intikalnya diucapkan masih di rukun. Masih berdiri dia. Ya. Sudah rukuk sempurna baru mengucapkan Allahu Akbar. Ini salah tempat. Ya. Ketika sudah sempurna rukunnya, ini bukan tempatnya untuk takbir intikal. Takbir intikal di tengah-tengah ini. Ya. Ketika dia bergerak menuju rukun berikutnya, itulah tempatnya takbir intikal. Ya. Baik, ketika dia sudah condong badannya Allahu Akbar, itu tempatnya. Nah, bukan ketika masih tegak berdiri atau ketika sudah masuk ke rukun berikutnya, ini sudah salah tempat. Kalau sudah masuk ke rukun berikutnya itu ada tugas yang lainnya, bukan mengucapkan takbir intikal. Nanti ada zikir wajib yang ini harus dia ucapkan. Kalau dia ucapkan takbir intikal di tempat rukun yang berikutnya, maka satu rukun itu nanti double bacaannya. Ini tempatnya takbir intikal di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Semuanya, baik itu ketika sujud juga demikian, ya. Tidak boleh orang itu mengucapkan Allahu Akbar ketika sempurna sujudnya. Ada imam-imam yang beristihad, tapi istihadnya salah. Dia menyatakan kalau saya ucapkan Allahu Akbar sebelum sujud sempurna, bisa jadi nanti makmum itu mendului saya sujudnya. Ya. Apalagi mungkin imamnya itu sudah tua. Nah, sujud agak enggak bisa cepat. Ya. Nah, kalau saya ucapkan Allahu Akbar, pada sisi saya kalau sujud itu pelan-pelan, mungkin makmum sudah sujud duluan. Ya. Maka saya ucapkan takbir ketika sudah sempurna sujud, baru Allahu Akbar. Biar makmumnya enggak dulu saya. Itu istihad yang keliru. Ya. Karena ketika sempurna masuk rukun, itu bukan tempatnya takbir intikal. Takbir intikal tempatnya di tengah-tengah. Nah, ketika dia mulai masuk perjalanan menuju rukun yang berikutnya. Baik, itu tempatnya takbir intikal. Qala. Summa yukabbiru hina yarkau. Summa yakulu sami Allah liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian dia mengucapkan, Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau angkat kepalanya, yarfa'u sulbahu, tulang punggungnya dari rukuk, bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah tasmi'. Jadi tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Naam. Baik. Ini hukumnya wajib sama. Ya. Baik. Hanfidina azani wa a'azakumullah. Sami Allah. Sami Allahu liman hamidah. Sami'a di sini, ya. Fi'il madhi sami'a. Naam. ketika dia muta'addi dengan lam sami Allah liman, ya, liman ada linya di situ, itu artinya bukan mendengar. Sami'a di sini maknanya menjawab, istijabah, menjawab. Nah, jika sami'a tidak muta'addi dengan huruf lainnya, maka itu maknanya mendengar. Ya. Maknanya mendengar. Baik. Allahumma stajib, maknanya. Ya Allah. Nah, itu kalau amin ya, istijabah ini. Allah menjawab orang yang memujinya. Ya. Menjawab orang yang memujinya. Nah. Baik. Laqad sami'a Allah qaula, misalnya. Sungguh-sungguh. Allah sami'a Allah qaulal ladzina qalu. Ya, di situ kan enggak ada linya. Laqad sami'a Allah qaula. Nah, ucapan alladzina qalu, ucapan orang-orang yang mengucapkan. Di situ tidak mutadi dengan huruf lam. Maka itu maknanya mendengar secara hakiki, mendengar, ya. Tapi kalau sami'a kemudian ada huruf lamnya, nah, di situ maknanya menjawab. Sami'a Allah liman hamidahu. Nah, ini diucapkan ketika bangkit dari rukuk, bukan ketika rukuk. Ketika sudah diangkat punggungnya menuju i'tidal, dia ucapkan sami'a Allah liman hamidah. Naam. Khani fidina azani wa azakumullah. Takbir-takbir intiqal ini tidak boleh diganti dengan lafaz selainnya. Ketika Rasul mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak boleh diganti dengan yang lainnya, meskipun maknanya mungkin sama. Allahu A'zam misalnya, atau yang lainnya. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus Allahu Akbar lafadznya, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Nah, kemudian ketika bangkit dari rukuk yang diucapkan sami Allahu liman hamida. Ingat, sami Allahu liman hamida itu tempatnya ketika bangkit dari rukuk. Tempatnya ketika bangkit dari rukuk. Perjalanan menuju berdiri tegak. Baik. Summa yakulu wa huwa qa'imun. Kemudian beliau mengucapkan dan beliau dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal ham. Rabbana walakal ham. Ya Rabb kami, bagimu segala pujian. Bagimu segala pujian. Naam. Zikir ini Rabbana walakal ham diucapkan ketika sudah tegak berdiri, bukan ketika naik ke iktidal. Ya. Sehingga keliru kalau ada orang yang ketika rukuk naik Rabbana walakal ham. Keliru. Rabbana walakal ham itu diucapkan ketika sudah tegak berdiri. Nah, itu zikirnya ketika sudah iktidal, bukan ketika mau iktidal. Perjalanan dari rukuk ke i'tidal sami Allah liman hamidah. Ketika tegak berdiri Rabbana walakal ham. Naam. Baik. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Para ulama berbeda pendapat. bagi makmum. Bagi makmum, apakah kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga Rabbana walakal ham, atau kemudian hanya mengucapkan Rabbana walakal ham? Naam. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik. Pendapat yang pertama, ini kita bicara makmum ya. Kalau imam dan sholat dan orang yang sholat sendirian, ini gak ada ikhtilaf. Ketika bangkit dari rukuk, sami Allah liman hamidah, ketika berdiri Rabbana walakal ham. Yang diperselisihkan para ulama, makmum. Ya. Makmum itu apa, memang membaca tasmi sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham, atau tidak mengucapkan tasmi? Nah, ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik. Karena dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah menyatakan ju'ilal imam liyutamma bih, nanti akan dibahas hadisnya. Beliau menyatakan wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam menyatakan sami Allahu liman hamidah, qulu, ucapkanlah kalian wahai makmum Rabbana walakal ham. Zahirnya hadis ini makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ya. Karena Rasul menyatakan qulu, ucapkanlah Rabbana walakal ham. Sehingga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan juga mengucapkan Rabbana walakal ham ketika sudah tegak berdiri. Nah, ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Baik. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya mazhab Hambali. Pendapatnya mazhab Hanafi. Ya. Bahwasanya makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal ham dengan dalil yang tadi kita sebutkan. Karena di situ Rasulullah menyatakan qulu Rabbana walakal ham. Beliau tidak mengucapkan ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya Hanabilah, pendapatnya Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapatnya Imam Malik. Nah, beliau menyatakan bahwasanya orang yang sholat sendirian mengumpulkan, membaca dua-duanya, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham, kemudian bagi imam nam hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan bagi makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal ham, ya. Rabbana walakal ham, walakal ham. Baik. Ini tiga pendapat. Nah. Dan pendapat yang rajih, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan shallu kama raaitumuni usalli. Ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah ketika bangkit dari rukuknya, subhanallahi liman hamidah. Ketika sudah tegak berdiri, Rabbana walakal ham. Nah, maka hadis yang tadi disebutkan, faqulu Rabbana walakal ham, apakah hadis ini dijadikan dalil imam itu tidak mengucapkan Rabbana walakal ham? Kan imamnya tetap mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya. Tapi kenapa kok makmumnya tidak disebutkan mengucapkan sami Allah liman hamidah? Nah. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Terjadi muskilah ketika makmum itu hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Misalnya makmum rukuk. Ketika bangkit Rabbana walakal hamd padahal di pergerakan ini, terus kalau berdirinya dia mau baca apa? Siapa menyebutkan tidak ada dalam sholat tempat yang kosong dari zikir. Ya. Kalau Rabbana walakal hamd dibaca ketika bangkit di rukuk, kemudian ketika sudah berdiri tegak terus makmumnya baca apa? Nah. Maka tadi disebutkan ucapan Rabbana walakal hamd summa yaqulu wa huwa qa'imun. Ya. Ucapan Rabbana walakal hamd dibaca ketika tegak berdiri, bukan ketika bangkit dari rukuk. Ketika bangkit dari rukuk itu tempatnya sami Allah liman hamidah. Ketika sudah berdiri Rabbana walakal hamd. Nah, maka pendapat yang rajih pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Makmum munfarid dan imam semuanya membaca tasmi' dan Rabbana walakal hamd. Baik. Ni khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Baik. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir ketika turun untuk sujud. Ketika turun untuk sujud, Allahu Akbar. Nah, bukan ketika masih tegak berdiri, bukan ketika sudah sempurna sujudnya, itu bukan tempatnya. Nah, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama. Summa yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir ketika sujud yang kedua. Summa yukabbiru hina yarfa'u, kemudian juga bertakbir ketika bangkit dari sujud yang kedua. Naam. Summa yaf'alu dhalika fis sholati kulliha. Kemudian beliau jalankan itu fis sholati kulliha, fis sholat di rakaat selanjutnya. Ya, di rakaat ini tadi bicara rakaat pertama, rakaat kedua sama. Nah, seperti itu. Ya. Wa yukabbiru hina yaqum min isnatain ba'dal julus. Dan beliau bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk. Setelah duduk tasahud, naam, berdirinya itu mengucapkan takbir. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah. Anna takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah. Bahwasanya takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun salat. Kemudian yang kedua, anna takbiratul intiqal, anna takbiratul intiqal wajibatun min wajibatis shalah. Anna takbiratil intiqal wajibatun min wajibatis sholah. Bahwasanya takbir intiqal itu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Dalilnya apa? Kalau itu wajib, dalilnya Rasul merutinkan baca itu, tidak pernah beliau tinggalkan. Itu dalil yang menyatakan wajib. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani wa azakumullah, faedah yang ketiga, anna takbir yakunu indal intiqal minar ruknin ila rukn. Anna takbir, bahwasanya takbir, bahwasanya takbir yakunu indal intiqal minar rukni ila rukni. Takbir itu tempatnya. Naam. Takbir ini takbir intiqal, tempatnya dari rukun ke rukun berikutnya. Dari rukun ke rukun berikutnya ini tempatnya takbir intiqal. Naam. Kemudian min syarti takbir, termasuk dari syarat takbir, antaqa bihadzal lafadz, termasuk syarat dari takbir ya, antaqa bihadzal lafadz, dengan lafadz ini, dengan lafadz Allahu Akbar. Tidak dengan lafadz yang lainnya, tadi dijelaskan, meskipun maknanya sama. Allahu Akbar. Ya. Ada beberapa kekeliruan ketika mengucapkan takbir, diantaranya dengan memanjangkan hamzah. Allahu Akbar. Itu bisa jadi hamzah istifham. Apakah Allah itu maha besar? Ya. Dia tidak percaya dengan kebesaran Allah. Ini berbahaya. Atau ketika mengucapkan akbar dengan memanjangkan ba-nya, Allahu Akbar, ba-nya panjang. Nah, akbar itu jamak dari kabar, seperti aksam, ya, aksam jangan jadi kosam. Nah, kabar itu maknanya kendang. Jadi sudah berbeda maknanya. Jadi hati-hati. Ini biasanya seringnya keliru itu ketika memanjangkan ba-nya itu ketika azan. Allahu Akbar. Nah, ba-nya yang panjang ya. Itu keliru. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, annal imam wal munfarid wal ma'mum, annal imam, bahwasanya imam wal munfarid, dan orang yang sholat sendirian, wal ma'mum, yaqul sami'allahu liman hamida, mengucapkan sami'allahu liman hamida, hina yarfa'u sulbahu minar ruku, hina yarfa'u sulbahu minar ruku, wa yaqulu rabbana walakal ham, wa huwa qa'imun. Nah, ketika dalam keadaan dia berdiri. Baik, makmum, imam, munfarid dan makmum menggabungkan antara tasmi' sami Allah liman hamidah dan zikir rabbana walakal ham. Baik. Kemudian ikhwani fi din azani wa azakumullah, yang juga diambil faedah dari hadis ini, bahwasanya takbir itu semuanya sama. Di setiap rukun-rukun yang tadi disebutkan, semua takbir lafadznya itu sama, tidak ada yang kemudian dibeda-bedakan. Ini faedah keberapa tadi ya? Anna zahirahu anna takbirat sawa'un. Zahirnya anna takbirat sawa'un. Takbir-takbir itu sama. Takbir-takbir sama. Takbir ketika intikal, ya, ketika ruku, ketika bangkit, ketika sujud, ketika bangkit dari sujud, semuanya sama. Ya, enggak ada bedanya. Terkadang ketika sujud itu beda dengan yang lainnya karena panjang. Allahu Akbar sampai dia sujud dengan sempurna dari awal sampai akhir. Lebih panjang. Ya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga beliau menyebutkan kejadian yang mungkin sudah masyarakat di tempat beliau. Takbir itu berbeda nadanya ketika tasyahud. Ya, kayak berat. Allahu Akbar. Beda dengan yang lainnya. Ya. Mungkin takbir perpisahan. Akhir dari sholatnya. Nah, intonasi nadanya itu kayak berat. Berbeda dengan takbir yang lainnya. Ya. Gak ada bedanya dari takbir yang lain. Satu kali yang lainnya takbirnya gak ada bedanya. Jadi tidak dibeda-bedakan. Ini kalau bangkit dari sujud gini nadanya, ini begini, tidak, semuanya sama. Ya, akhirnya semua takbirnya sama, ya, tidak dibedakan. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian di hadis berikutnya ini ada tambahan nanti riwayatnya ya. Jadi kan hanya disebutkan Rabbana walakal ham. Itu yang wajib. Rabbana walakal ham. Kemudian ada tambahan yang sunnah yang nanti akan disebutkan di hadis berikutnya. Tapi pada tambahan mil as samawati wal ard ila akhirih. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan perbedaan pendapat yang tadi kita ulas sedikit, makmum itu baca tasmi atau tidak, baca sami Allah liman hamid atau tidak, pendapatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kan tadi kita sebutkan Syalbani misalnya menyatakan kalau makmum itu hanya mengucapkan Rabbana walakalham terus berdirinya baca apa ya. Sallallahu alaihi wasallam beliau punya pendapat. Makmum itu ketika rukuk kemudian naik ke itidal membaca Rabbana walakalham. Ketika tegak berdiri baca apa? Mil as-samawati wal ard. Terus itu kelanjutannya. Ya, yang tadi nanti akan disebutkan di hadis setelahnya ini. Kelanjutannya. Nah, itu pendapatnya Sausyamin rahimahullahu taala. Jadi enggak ada tempat yang kosong di situ. Ketika perjalanan ke itidal ada bacaannya, ketika tegak berdiri ada bacaannya. Naam. Khana fi dina anzani wa azakumullah. Baik, insyaallah. Naam. Itu hadis berikutnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik, khana fi dina anzani wa azakumullah. Di dalam pertemuan kemarin kita sudah bacakan satu asar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah dalam tausiah beliau pembukaan daurah syariah Ibnu Al-Qayyim di Yaman, di Aden ya. Dua, ini daurahnya masih berlanjut. Baik. Kemarin kita sebutkan bagaimana salafun soleh ketika mereka melihat, mengetahui ada saudaranya yang salah, ya, langsung ditemui, disampaikan nasihat. Tidak kemudian dibicarakan kemana-mana, tapi orangnya ditemui. Nah, kemarin kisahnya siapa? Hah? Imam Ahmad. Kisahnya Imam Ahmad. Baik. Ketika beliau melihat Harun bin Abdullah Al-Hammal, ya, ngajar dalam keadaan beliau di tempat yang teduh, kemudian santri-santrinya kepanasan. Ya. Imam Ahmad langsung menemui dia ke rumahnya, baik, memberikan nasihat, memberikan teguran, jangan kamu ulangi. Ya. Jangan kamu ulangi demikian. Duduklah kamu bersama mereka. Nah, langsung ditegur, langsung dinasihati. Ya. Tidak diceritakan ke orang lain, gerilya ke rumah-rumah tentang kesalahannya. Baik. Kemudian beliau juga bawakan asar yang lainnya. Ya. Itu beliau bawakan banyak di situ. Di yang kedua bawakan dari Muhammad bin Sirin. Ya. Dari Muhammad bin Sirin. Kataba Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari beliau nulis surat. Ya. Ketika ada orang yang menyampaikan kepada beliau tentang fulan. Ketika ada orang yang menyampaikan beliau tentang fulan. Beliau tulis surat. Ke fulan ini. Beliau tulis surat. Nah. Min Abdullah bin Qais. Dari Abdullah bin Qais. Abu Musa al-Asyari. Ya, nama beliau. Dari Abdullah bin Qais. Ila Amir bin Abdullah. Kepada Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah ini yang. Ada orang menyatakan tentang Amir bin Abdullah ini. Kepada Abu Musa al-Asyari. Ya. Beliau langsung tulis surat. Alladzi kana yud'a Amir bin Abdi Qais. Amma ba'd. Fa inni ahittuka ala amrin. Wa balaghani annaka taghayyarta. Naam, kata beliau dalam tulisannya, aku saling menjaga, menasihati denganmu dengan suatu perkara. Wabalagoni telah sampai kepadaku. Lihat bahasanya, telah sampai kepadaku, belum pasti berarti. Ya. Khabar yang sampai kepada beliau belum pasti benar atau tidak itu. Yang jelas ada orang menyampaikan kabar ke beliau tentang Amir ini, Amir bin Abdullah. Wabalagoni telah sampai kepadaku. Annaka taghayyarta, kamu telah berubah. Ya. Kamu telah berubah. Naam. Fa in kunta ala ma ahittuka. Naam. Kalau memang kamu masih tetap seperti yang dulu, fattaqillaha wajum. Bertakwalah kepada Allah dan terus lanjutkan. Ya. Istiqamah. Tetap seperti yang dulu dalam keadaan baik. Wa in kunta taghayyarta, kalau kamu itu memang berubah kelakuanmu, mungkin seperti khabar yang diterima beliau, fattaqillah wa'ud, bertakwalah kepada Allah dan baliklah. Bertakwalah kepada Allah dan kembalilah. Ini beliau kasih nasihat dengan tulisan, ya, langsung kepada fulan yang beliau terima khabar fulan ini berubah sekarang, nggak kayak dulu. Langsung tulis nasihatnya, bukan kemudian cerita ke orang-orang telah berubah demikian dalam keadaan khabarnya belum tentu benar. Ya. Langsung dihubungi, disurati. Nah, kalau memang berita itu, khabar itu benar, ittaqillah, kembalilah. Tapi kalau ternyata kamu seperti masih seperti yang dulu, lanjutkan. Ini salafuna soleh Zaid ketika melihat saudaranya keliru atau mendengar khabar saudaranya telah keliru. Nah. Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Baik. Ketika menyampaikan asar-asar dan juga hadis terkait bagaimana nasihat kepada saudaranya dengan cara yang demikian yang telah beliau nukilkan asar dari salafun saleh, beliau sudah menyatakan kaifa huwa akhuka, bagaimana tidak dengan cara demikian huwa akhuka, itu saudaramu, yatlubul ilma maka, dia itu belajarnya bersamamu, wayudarisu mak, juga sama-sama ngajarnya, belajar juga sama dengan kamu. Ala akidatin wa manhajin wahid ahlus sunnah, akidahnya sama ahlus sunnah, mandatnya sama ahlus sunnah, terus kenapa kok berbeda? Ketika kalian lihat, kok enggak kalian langsung datangi dan nasihati atau tulis surat untuk menasihatinya? Kenapa kok kalian mungkin sebarkan dan jelek-jelekan? Ya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Baik, yang sering kita sampaikan ketika Al-Albani rahimahullah, nah beliau ditanya tentang hubbu fillah, kecintaan karena Allah, konsekuensinya adalah ketika saudaranya keliru maka diingatkan. Jangan kemudian iwoh pak iwoh, saudaranya yang salah tidak tahu mana kesalahannya, tapi orang lain yang justru diberitahu kesalahannya saudaranya ini, dan tidak akan berubah karena nggak akan tahu dia. Ya. Baik. Sehingga di antara disebutkan dari Umar bin Khattab, beliau sebutkan semoga Allah Subhanahu wa taala rahimahullah imro'an ya ahda ilayya uyubi, semoga Allah merahmati seorang yang telah menunjukkan kepadaku aibku, yang telah menunjukkan kekuranganku, bukan ditunjukkan ke orang lain tapi ditunjukkan kepadaku. Nah, itulah bagaimana kehidupan yang ada di salafun saleh. Nanti beliau juga sebutkan bahkan asar yang lainnya dari Bilal situ ketika nulis surat, ketika hadis al-mu'min mir'atu ahih, mungkin Anda melihat kekuranganku, apa kekuranganku, minta dia koreksi, minta disebutkan mungkin ada yang keliru. Ini bagaimana gambaran kehidupan salafun saleh. Baik, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.